وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب kita lanjutkan kajian malam hari ini, melanjutkan tafsir Muyassar pada bagian-bagian terakhir dari surat Al-Baqarah, tinggal beberapa ayat. Insyaallah kita selesaikan tafsir secara ringkas dari tafsir Al-Muyassar. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bisa difahami dan diamalkan dan terus menerus dimurojaah pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui, karena hidupnya ilmu dengan terus dimurojaah, baik murojaah sendiri atau dengan yang lain. Hayatul ilmi bil murojaah, hidupnya ilmu itu dengan murojaah. Barakallahu fikum. Ayat yang terakhir yang kita bahas, terakhir dalam pembahasan ayat yang ke-269, Allah menyebutkan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, makna hikmah al-ulum an-nafi'ah wal-ma'arif as-sa'ibah. Kata hikmah, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsir beliau sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita sebutkan dalam tafsir Muyassar, disebutkan yu'tillahu al-isabata fil qawl al-fi'li man yasha'u min ibadi. Allah memberikan kebenaran ucapan dan perbuatan siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Ini bagian dari disebutkan ulama. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan makna hikmah al-ulum an-nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berarti ini menunjukkan orang yang diberi ilmu Allah menghendaki kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, Allah faqihkan urusan agamanya. Wal ma'arifu as-sa'ibah, ma'arif pengetahuan yang benar. Wal unqul al-musaddadah, akal yang lurus. Wal albabu ar-razinah, albab ini pikiran-pikiran yang cemerlang, yang bagus. Wal albabu ar-razinah wa isabatu as-sawabi fil aqwali wal af'al. Wa isabatu as-sawab, mencocoki kebenaran, fil aqwali wal af'al, dalam segala ucapan dan perbuatan. Kata beliau, wa hadza afdalul ataya, ini merupakan anugerah yang paling utama. Wa hadza afdalul ataya wa ajallu al-habati. Wa ajallu dan al-habat, pemberian yang paling mulia. Yu'til hikmata man yasha. Baik. Sehingga Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberi hikmah, sungguh dia dianugerahi kebaikan yang amat banyak. Nah, memiliki ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, akalnya yang lurus, pikiran dia yang cemerlang, yang bagus, kemudian mencocoki kebenaran dalam ucapan dan perbuatan. Nah, ini merupakan anugerah yang sangat besar. Makna yang lainnya dari hikmah, kita tahu sendiri hikmah adalah wad'us syai' atau wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Hikmah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tentu hal demikian wad'us syai' atau wad'ul asya' fi mawadhi'iha, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ini dibangun di atas ilmu. Ya, mungkin seorang bisa mengetahui ini tempatnya kecuali dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan akal yang lurus. Taib wa tanzilu al-umur manazilaha, memposisikan segala perkara pada tempatnya. Wal iqdamu fi mahalil iqdam, maju. Ya, pada posisi pada saatnya maju. Wal ihjamu fi mawdhi'il ihjam, berhenti atau mundur pada posisi yang tepat. Ya. Yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Semua itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Makna yang lainnya dari Al-Hikmah, tayyib, ketika disebutkan misalnya dalam Al-Quran, Al-Quran dan Hikmah, Al-Kitab, Hikmah, maka hikmah dimaknakan dengan as-sunnah. Tayyib. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan hendaklah mereka, istri-istri Nabi, menyebut apa yang telah dibacakan di rumah-rumah mereka berupa ayat-ayat dan hikmah. Ini diantara makna al-hikmah. Demikian juga makna hikmah yang lain bisa bermakna secara khusus adalah al-ulum as-syari'ah, ilmu-ilmu syariat. Ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu hikmatan, orang yang diberi hikmah. Ini ilmu syariat, fahuwa ya'lamu fahuwa yu'allimu an-nas, dia mengajarkan manusia. Wa yaqdi biha, dan menghukumi perkara di antara manusia dengan ilmu tersebut. Baik, sehingga anugerah yang cukup besar dan patut kita minta kepada Allah Ta'ala adalah hikmah, bisa menempatkan segala perkara pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala, "Wa ma a'taytum min malin aw ghairihi qalilin aw katsirin tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardhatillah." Wama, ya. Segala sesuatu yang kalian berikan min mal, berupa harta atau yang lainnya. Nah, sini dimaknakan nafaqah secara umum, wa ma anfaqtu min nafaqatin, berinfak, bersedekah, baik sedekahnya berupa harta, berupa tenaga, berupa pikiran, ide, berupa bimbingan masuk. Wa ma a'thaytum min marin aw ghairihi. Segala apa yang kalian berikan berupa harta atau selainnya, qalilin sedikit atau banyak. Dari mana diambil kata sedikit atau banyak ini? Dari min nafaqatin. Mutlak. Sedikit, tidak ada ikatan di sini. Sedikit atau banyak. Baik berupa harta ataupun selain harta. Kekuatan, ilmu dan lain sebagainya. Tatasaddaquna bihi, kalian bersedekah dengannya. Sedekah dikatakan sebagai sedekah karena menunjukkan kejujuran. Kejujuran dan kebenaran iman dia, meyakini adanya janji Allah. As-sadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti. Bukti kebenaran iman. Burhan ala sidqi imani al-abd. Bukti kebenaran iman seorang hamba. Sadaqatu burhan. Tatasaddaquna bihi, kalian bersedekah dengannya. Ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Aujabtum ala anfusikum syai'an min malin aw ghairihi. Au nazartum min nazrin. Atau jabatum, perkara yang kalian wajibkan terhadap diri kalian, syai'an, suatu hal, berupa harta atau yang lainnya. Dia bernazar untuk bersedekah. Ya, hukum asal sedekah tidak wajib, kecuali jika telah mencapai nisab haul, menjadi zakat mal. Baik. Tatawu' sunnah. Namun menjadi wajib dengan sebab nazar. Di sini disebutkan makna nazar, ya ma aujabtum 'ala anfusikum syai'an. Sesuatu yang kalian wajibkan terhadap diri kalian. Definisi yang lainnya disebutkan oleh para ulama, makna an-nazar. An-nazru ay ilzamul mukallaf nafsahu. Ilzam mukallaf, seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat, mengilzam, mewajibkan, nafsahu, dirinya sendiri, bi'ibadatin, dengan suatu ibadah. Lam takun wajibatan alaihi bi asli syar'i. Ya. Lam takun, di mana ibadah itu tidak wajibatan alaihi, tidak wajib baginya. Bi asli syar'i, berdasarkan hukum asal syariat. Nah, ulangi lagi, makna an-nadhru ilzamul mukallafi. Nafsahu, seorang mukallaf mengharuskan, mewajibkan dirinya sendiri, bi ibadatin, dengan suatu ibadah. Di mana lam takun wajibatan alaihi, ibadah itu pada asalnya ya tidak wajib bagi dia. Bi asli syar'i, berdasarkan hukum asal syariat. Lam takun wajibatan alaihi bi asli syar'i. Ini makna an-nadhr, an-nadhar. Terkait dengan nazar sendiri, terjadi khilaf di antara ulama. Hukum asalnya yang rajih bahwasanya hukum asal dari nazar adalah makruh. Insya'an nazar makruh. Memulai nazar itu hukumnya makruh. Ya. Namun ketika seseorang telah bernazar, nazar pada perkara yang dia miliki, nazar pada perkara bukan maksiat. Naib, nazar sifatnya sunnah, bukan maksiat. La nazar fi maksiatil fi maksiatillah atau la nazar fi ma laisa yamliku ibni Adam. Tidak ada nazar pada unsur maksiat. Man nazara an ya'siya man nazara an ya'sillaha fala ya'sihi. Ya, siapapun yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan bermaksiat padanya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, la nazara fi ma laisa yamliku ibnu Adam. Tidak ada nazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ini di antara perkara yang harus diperhatikan dalam nazar. Hukum asalnya makruh. Kenapa makruh tadi? Dia mengharuskan dirinya sendiri pada perkara yang tidak wajib. Baik. Demikian pula orang yang bernazar, walau ada dua macam nazar, ya. Di mana nazar itu dalam tinjauan syariat, bahwasanya nazar sendiri tidak mengubah takdir. Seorang misalnya bernazar, kalau saya sembuh saya akan melakukan demikian-demikian. Pada hakikatnya enggak mengubah takdir. Demikian pula nazar itu la ya'ti illa min bakhil, enggak datang kecuali dari orang yang pelit. Enggak beribadah kecuali dengan apa? Bernazar. Ya, dari sisi-sisi ini maka para ulama mengatakan bahwasanya nazar hukumnya makruh. Nazar tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Demikian pula nazar itu tayyib, kadang seorang bernazar punya keyakinan bahwasanya dengan nazar akan mengubah takdir. Hakikatnya tidak mengubah. Demikian pula dengan nazar, kadang seorang berat melakukan suatu perkara. Ya, sebenarnya kalau dia tidak bernazar, dia enggak melakukannya, menjadi berat bagi dia. Dari sini para ulama menyebutkan yang rajih bahwasanya insya'un nazri makruh, memulai nazar itu makruh. Namun ketika seorang sudah bernazar, nazar dalam hal ketaatan bukan maksiat, nazar dalam perkara yang dimiliki oleh seseorang, dia punya, misalnya dia punya kambing, dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan sembelih kambing itu, saya sedekahkan untuk thalabatul ilm, biar mereka makan enak. Dia nazar, dia punya kambing, nyata Allah sembuhkan, wajib bagi dia. Dia enggak punya kambing, kambingnya tetangga, dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan sembelih kambing itu, boleh? Enggak boleh, bukan miliknya. Baik. Itu hukum insya'an nazar, memulai nazar. Namun ketika seorang sudah bernazar, punya kemampuan dalam hal bukan maksiat, dalam hal ketaatan, ya. Ketika sudah terpenuhi apa yang dia persyaratkan, atau dia bernazar secara mutlak, dia bernazar tanpa ikatan apapun, nazar mutlak. Karena mungkin dia berat, kalau saya enggak bernazar, saya enggak bisa, apa istilahnya, enggak bisa beribadah. Hari dia bernazar. Ketika dia bernazar baik mutlak ataupun muqayyad tadi dengan sebab, sebabnya sudah terwujud, misalnya lulus ujian, misal lagi sembuh dan lain sebagainya, maka menjadi apa? Wajib. Hukumnya wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Dan Allah memuji orang-orang yang menjalankan nazarnya, yufuna bin nazri. Mereka adalah orang-orang yang yufun, menunaikan nazar-nazar mereka. Dari sisi ini, ya, dikatakan bahwa nazar adalah ibadah. Dalam surat Al-Insan, demikian pula di sini, dalam ayat ini, walaupun dilalahnya, istilahnya dilalah muqaranah, dikaitkan, Dari ayat ini bisa dipetik bahwasanya nazar adalah ibadah. Dari sisi mana? Ketika nazar dikaitkan dengan nafkah, berinfak. Namanya dilalah muqaranah, dikaitkan. Ya. Menunjukkan bahwa nazar dikaitkan dengan infak, maka nazar itu adalah ibadah. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan dilalah ini dha'ifah, lemah. Kemudian dikuatkan dengan dalil yang lain, yufuna bin nazri, sehingga para ulama berdalil dengan yufuna bin nazri, bahwasanya ifa an-nazr ibadah, menunaikan nazar itu adalah ibadah. Baik, kita kembali ke tafsir. Ya. Atau perkara yang kalian wajibkan terhadap diri-diri kalian berupa harta atau yang lain. Jadi nazar bukan semata-mata bernazar misalnya berinfak, nazar menyembelih kambing, nazar bersedekah dan semisalnya. Namun ini nazar juga berlaku misalnya dia bernazar akan membantu dengan tenaganya. Kalau ada misalnya ta'awun syar'i, kerja bakti, dia siap. Nah, bernazar enggak punya uang, namun punyanya tenaga. Bernazar sehingga dia semangat. Qala rahimahullah fa innallaha ya'lamuhu. Fa innallaha ya'lamuhu. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahui infak tadi, mengetahui sedekahnya, demikian pula nazar yang dia lakukan. Sering kita sebutkan di sini al-ilm, ilmullah, ilmunya Allah dikaitkan dengan amalan hamba. Menunjukkan apa? Menunjukkan al-ithabah, ganjaran, sebagaimana disebutkan. Wa huwal muttali'u ala niyyatikum. Allah muttali', mengawasi niat-niat kalian, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat harta benda kalian demikian pula bentuk-bentuk kalian, namun Allah melihat niatan-niatan serta amalan kalian. Barakallahu fikum. Ini perkara niat, amalan qalbu ini amat penting. Dan yang menjadi timbangan pokok kelak di akhirat adalah qalbu. Adapun di dunia, hukum al-hukm al-zahir, dihukumi secara zahir. Dia muslim, mukmin, salat dan seterusnya. Adapun menjadi timbangan kelak di akhirat, yang menjadi pokok adalah batin, qalbu. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki kalbu-kalbu kita, membersihkan dari riya, sum'ah, demikian pula tujuan-tujuan dunia yang lain. Kita lihat bagaimana kaum munafikin, bagaimana orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir beramal-amal yang besar, yang agung. Namun rusak niatan mereka. Allah muttali' ala niyyatikum, Allah memperhatikan, mengawasi niatan-niatan kalian. Wa saufa yusibukum ala dzalik. Dan Allah kelak membalas kalian ala dzalik, berdasarkan hal itu, niatan-niatan tersebut dan amalan-amalan kita. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian. Tidak cukup kalbunya, namun butuh dibarengi dengan amalan zahir. Qala rahimallah, wa man mana'a haqqallahi fahuwa zalim. Dan siapapun yang mencegah haknya Allah, maka dia zalim. Wadh-dhalimuna laisa lahum ansharun. Sementara orang-orang zalim tidak memiliki ansar, penolong. Yamna'unahum min 'adzabillah. Para penolong itu yang menghalangi mereka dari azabnya Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya. Di sini jika menunjukkan umum wa ma manafiyah lidh-dhalimina min ansar nakirah fi siyaqi an-nafi tambah min silah taukid semakin menegaskan keumumannya. Bahwasanya orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan ittaqu dzulma fa innaz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman. Sungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Maka di sini terdapat sisi kesesuaian antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Ya. Pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang hikmah, ulum an-nafi'ah dan lain sebagainya, keutamaan yang besar yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Kemudian ayat berikutnya Allah ingatkan bahaya yang akan menimpa orang-orang zalim. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Insyalbani rahimahullah taala dan yang lainnya, ad-dawawin salatah, bahwasanya diwan catatan amal ada 3. Diwan la yaghfiruhu Allah wa diwan yaghfiruhu Allah wa diwan la yatrukuhu Allah. Wazna diwan, catatan amalan ada 3 macam. Catatan amalan yang tidak Allah ampuni dosanya, yang Allah ampuni, dan yang ketiga yang Allah tidak biarkan. Adapun diwan yang pertama, la yaghfirullah asyirk, kesyirikan, tidak Allah ampuni. Ketika seorang meninggal di atas kesyirikan. Kemudian yang kedua diwan yang diampuni oleh Allah, yaitu ya kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah di bawah kesyirikan. Yang ketiga adalah diwan la yatrukuhullah, Allah tidak biarkan namun dikembalikan kepada manusia hamba. Kezaliman antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Maka semua jenis kezaliman ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah kita berupaya menyelesaikan kezaliman-kezaliman tersebut di dunia. Ya. Kita berharap kita di akhirat selesai dari kezaliman itu sehingga tidak ada yang menuntut kita. Naam. Dari ganjaran amalan baik kebaikan yang kita lakukan. Karena tidak ada yang dibawa oleh manusia kecuali kebaikan dan kejelekan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Dan ingat bahwasanya hukum asal manusia Allah ciptakan mereka berlaku zalim, menempatkan perkara tidak pada tempatnya. Hukum asal tindakan manusia tidak dibangun di atas ilmu, illa man rahimahullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu zalum, banyak berbuat kezaliman, jahul, banyak berbuat kejahilan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kalau demikian hukum asal kita zalum, jahul, semestinya apa kalau kita menyadari? Ya semestinya semakin semangat di dalam mencari ilmu. Semangat untuk mengangkat kejahilan sehingga para ulama menyebutkan di antara adab seorang dalam mencari ilmu adalah apa? Raf'ul jahli an nafsih. Dia meniatkan di dalam mencari ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Mengapa? Innahu kana zaluman jahula, hukum asal manusia itu zalim dan jahil. Mengangkat kejahilan, ya. Mengangkat kejahilan yang ada dalam dirinya. Di mana dengan sebab kejahilan itu seorang bisa berbuat apa? Kezaliman saling terkait. Orang tidak bisa berbuat adil karena enggak tahu bagaimana itu adil. Ya, oleh karena itu, ya, sumber kebaikan adalah ilm. Maka dikatakan ilmu adalah nur, ya, cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki akan menjadi penerang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengeluhkan kepada gurunya, syakautu ila waqi' su'ahifzi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi', gurunya. Apa yang beliau keluhkan? Su'ahifzi. Betapa jelek hafalanku. Padahal Imam Syafi'i ketika kecil, sejak kecil sudah hafal Quran. Belum bertemu Imam Malik sudah menghafal Muwatta. Nah, sudah dihafal. Beliau mengeluhkan su'ahifzi. Fa'arsyadani ila tarkil al-ma'asi. Maka beliau pun membimbingkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan-maksiat. Karena maksiat itu menyebabkan ya noda-noda hitam. Semakin banyak maksiatnya semakin gelap. Fa'arsyadani tarkil ma'asi. Beliau membimbingkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa'alam bi'annan ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Coba lihat, ilmu akan menerangi seorang. Dengan ilmu seorang beriman, dengan ilmu seorang beramal saleh, berdakwah dan seterusnya. Wa'lam bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ti 'asin. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini nasihat yang cukup bagus yang patut kita perhatikan. Ya, mengapa kita kok sulit menghafal? Atau sebelumnya mengapa kita kok sulit hadir dalam majelis ilmu? Ya, di antara sebabnya adalah kemaksiatan. Adz-dzanbu yaksibu dzanba. Dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Mengapa kita kok sulit untuk beramal? Karena apa? Maksiat. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab yang bagus, Ada wa Dawa, penyakit dan obatnya. Sebutkan di situ ya akibat jelek maksiat. Barakallahu fikum. Maka bersemangat dalam perkara ini. Kehidupan dunia hanya sekali, dibekali hidup ini dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita ya kejahilan terangkat dari diri kita, sebagaimana pula kezaliman juga terangkat dari diri kita. Qala in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tudhiru ma tatasaddaquna bihi lillah fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi. Jika kalian menampakkan, in tudhiru, jika kalian menampakkan, ma tatasaddaquna bihi lillah, apa yang kalian sedekahkan kepada Allah, ya, umum, mutlak juga, atau umum. Nah, jika kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan untuk Allah, fa ni'ma, maka itu merupakan perkara yang bagus. Fa ni'ma ma tasaddaqtum bihi. Ini terdapat pujian. Itu merupakan perkara bagus yang kalian sedekahkan. Bersedekah ditampakkan. Menampakkan sedekah. Wa in tusirru biha wa tu'tuha al-fuqara fa hadha afdalu lakum. Namun ya, jika kalian menyembunyikan, enggak menampakkan sedekah tersebut, sembunyi-sembunyi, tujuannya apa? Agar lebih ikhlas, agar lebih apa istilahnya, menenteramkan orang yang diberi dan lain sebagainya. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian berikan kepada al-fuqara, di sini terdapat dua perkara yang mulia yang perlu ditempuh oleh orang yang bersedekah. ikhfa as-sadaqah, menyembunyikan sedekahnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Ya. Nah, seorang bersedekah fa akhfaha, dia akhfaha. Tidak terang-terangan. Sembunyi-sembunyi dalam surat sedekah. Hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuha, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Karena saking tersembunyinya sedekah yang dia lakukan. Ini semakna dengan firman Allah Ta'ala di sini. Wa tu'tuhal fuqara. Di sini dapat dua perkara yang semestinya diperhatikan, yaitu ikhfa as-sadaqah, menyembunyikan, tidak terang-terangan menyebutkan diri dalam bersedekah. Yang kedua, berupaya untuk menyampaikan sedekah itu pada fuqara. Memilih orang yang butuh sedekah itu. Tentu sedekah yang diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu lebih besar daripada orang yang berada di atasnya. Sehingga kata Allah Ta'ala, fahuwa khairul lakum. Dicapai dua hal, ditempuh dua hal ini, akan tercapai satu keutamaan. Ikhfa as-sadaqah. Demikian pula ita'aha lil fuqara. Ditempuh dua hal, tidak terang-terangan dalam bersedekah, berusaha untuk sembunyi, dan menyampaikannya kepada fuqara, itu lebih baik, afdol, lebih bagus, lebih utama bagi kalian. Di annahu ab'adu anir riya, karena itu tindakan yang kedua ini lebih jauh dari riya. Wa fis sadaqati ma'al ikhlas muhwun li dhunubikum. Dan pada sedekah yang dibarengi dengan keikhlasan, ini syarat mutlak. Sedekah baik itu ditampakkan ataukah disembunyikan, ya, akan menjadi muhwun, penghapus terhadap dosa-dosa kalian. Ini hukum asalnya, bahwasanya ikhfa lebih utama daripada izhar. Menyembunyikan lebih utama daripada menampakkan, kecuali, ya, jika dengan menampakkan tersebut terdapat maslahat, misal orang lain akan semangat untuk menirunya. Sehingga di sini terdapat maslahat. Apa maslahatnya? Dia menggugah orang lain untuk bersedekah, sehingga dia pun dapat pahala sedekahnya dan pahala sedekah orang yang mengikutinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapapun yang menghidupkan dalam agama Islam sunnah hasanah, perkara yang ditinggalkan manusia, dia sebagai pemula, maka dia mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wallahu ya'lamu daqa'iqa al-umur. Allah mengetahui daqa'iq, perkara-perkara jelimet. Nah, itu. Perkara-perkara yang pelik, yang rumit. Allah mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalikum. Tidak ada sesuatu pun yang samar dari keadaan kalian, ucapan, perbuatan, niat. Ya. Ini suatu hal yang sangat penting. Menghadirkan sifat Allah semacam ini, yaitu Allah mengawasi kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Adanya sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itulah derajat apa? Ihsan. Ketika berucap, bertransaksi, jual beli, beribadah, semuanya dihadirkan, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah suatu perkara yang sangat mulia, akan mendukung keikhlasan, demikian pula sikap hati-hati hamba. Mengapa? Walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak dilihat atasannya, namun Allah melihat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Min ahwalikum, dari keadaan-keadaan kalian. Wa sayujazi kullan bi'amalih, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalan masing-masing. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Ya. Pentingnya bagi kita untuk terus-menerus belajar tauhid. Secara khusus tauhid al-asma' was-sifat. Nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga semakin luas ilmu seseorang terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka akan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Demikian pula semakin besar pula persiapan dia menghadapi hari akhir. Sehingga Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ada dua ulama. Terlebih khusus al-ulama bi asma'illah wa sifatih. Para ulama, orang-orang berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, menghadirkannya dalam kalbunya ketika sendiri ataukah bersama dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita bahas insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.